Konsultasi Syariah. Hukum tambahan kata Habibuna dalam solawat. Pertanyaan: bolehkah menambahkan Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam solawat? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sebelumnya, kita akan mengenal istilah khalil. Ada beberapa tingkatan kedekatan antara seseorang dengan yang lainnya. Di antaranya adalah derajat al-mahabbah dan al-khullah. Orang yang berada di derajat al-mahabbah disebut habib, sementara orang yang berada di derajat al-khullah disebut al-khalil. Mungkin jika kita terjemahkan ke bahasa kita, al-habib bisa diartikan kekasih, sementara al-khalil diartikan kesayangan. Antara habib dan khalil, mana yang lebih dekat? Terdapat beberapa dalil yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang memiliki khalil selain Allah, sementara beliau boleh memiliki habib di kalangan manusia. Berikut di antara dalilnya. Pertama, dari Jundab radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Aku mendengar 5 hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau pernah berpesan, 'Sungguh aku menyatakan kesetiaanku kepada Allah dengan menolak bahwa aku mempunyai seorang khalil di antara kalian.' Karena sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Seandainya aku boleh menjadikan seorang khalil dari umatku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil." Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh menjadikan manusia siapapun sebagai khalilnya, sampai pun orang terdekat yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kedua, dari Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling Anda cintai?" "Aisyah," jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Dari kalangan lelaki?" tanya Amr. "Ayahnya," jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Hadis ini menegaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh memiliki habib atau kekasih dari kalangan sahabatnya. Hadis-hadis ini menjadi dalil pendapat sebagian ulama bahwa khalil lebih istimewa dibandingkan habib. Karena itulah, hanya ada 2 manusia yang diangkat oleh Allah sebagai khalilnya, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wattakhadallahu Ibrahima khalila," yang artinya, "Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil." Quran Surat An-Nisa ayat 125. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna Allah ta'ala qad ittakhadani khalila, kama ittakhada Ibrahim khalila." Yang artinya, "Sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai khalil, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil." Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Keterangan ini menguatkan kesimpulan bahwa khalil lebih istimewa dibandingkan habib. Karena itulah dahulu para sahabat menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan khalil, bukan habib. Di antaranya, pertama, pernyataan Abu Darda radhiyallahu anhu, "Khalilku, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku, jangan minum khamar karena ini kunci semua kejahatan." Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Kedua, pernyataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Khalilku berwasiat kepadaku dengan 3 hal agar jangan sampai aku tinggalkan sampai mati. Puasa 3 hari tiap bulan, dan seterusnya." Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, pernyataan Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Khalilku berpesan kepadaku agar aku mendengar dan mentaati pemerintah." Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai habib kita dibolehkan. Hanya saja, jika Anda ingin memposisikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai yang lebih istimewa lagi, sebutlah dengan khalil. Beberapa redaksi bacaan salawat seperti Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad, yang artinya, "Ya Allah, berikanlah salawat dan salam untuk nabi kita dan habib kita Muhammad," bisa kita ganti dengan yang lebih sempurna, yaitu Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa khalilina Muhammad, yang artinya, "Ya Allah, berikanlah salawat dan salam untuk nabi kita dan khalil kita Muhammad." Demikian, Allahu A'lam.